Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfirah wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang semoga Allah Ta'ala menjadikan waktu dan umur kita menjadi waktu dan umur yang barakah, karena waktu bagi seorang mukmin merupakan raksumal, modal untuk dia mengumpulkan dengan sebaik-baik perkara dari al-ilmu wal-amalus salih. Sehingga barakallahu fikum, kenikmatan yang besar ini haruslah selalu diingat dan juga disyukuri dengan terus menambah kebaikan dan ketaatan taqarrub kepada Rabbul Alamin. Maka di antara amalan yang sangat afdal ba'dal faridah adalah talabul ilmi. Amalan yang namanya talabul ilmi, mencari ilmu syar'i yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang tentunya selalu mengikuti bimbingan para salaf. Karena kullu khairin bittiba' man salaf. Semua kebaikan, kata mereka bersyair, kullu khairin bittiba'i man salaf, tidak lain dengan cara mengikuti para salaf. Walhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab al-amru bi ada'il amanah, bab menunaikan amanah. Barakallahu fik. Telah selesai hadis keberapa kemarin, yang terakhir tentang ayatul munafik 189. Maka kita masuk hadis ke-200. Hadis ke-200 dari kitab ini. Wa an Hudzaifah ibn al-Yamani, dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah disebut dengan sahibus sir, orang yang dipercaya oleh Nabi SAW menjaga rahasia yang disampaikan oleh beliau tentang jajaran nama-nama munafikin. Hudzaifah ibn al-Yaman qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithain qad ra'aitu ahadahuma. Beliau bercerita, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua hadis, hadithain, dua hadis. Dan sungguh ra'aitu, aku betul-betul melihat salah satu di antara kedua hadis yang beliau sampaikan. Wa ana antadhiru al-akhar. Dan saya sendiri menunggu-nunggu. Antadhiru menunggu hadis yang dibawakan oleh beliau. Hadis yang lain yang dibawakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana annal amanata. Telah menceritakan kepada kami Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa itu al-amanah. Beliau menceritakan kepada kami tentang yang namanya al-amanah. Nazalat fi jadri qulubir rijal. Amanah yang turun di dalam dasar hati-hati kaum laki-laki. Jadr ay al-asl. Al-jadr maknahu al-asl. Bi fathil jim wa kasriha, bisa di fathah, bisa di kasrah, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ini lughatan. Dua lughah yang dibenarkan cara membacanya. Bisa dibaca jadr, bisa dibaca jidr. Ini maknanya adalah al-asl, wa huwa aslus syai', pokok dari segala sesuatu, pangkal dari segala sesuatu. Amanah yang diturunkan di dalam dasar hati kaum laki-laki. Summa nazalal Qur'anu. Kemudian turunlah Al-Qur'an ini. Wa 'alimu minal Qur'an. Maka mereka pun mengetahui amanah yang disebutkan dari Al-Qur'an. Fa 'alimu, mereka mengetahui apa itu amanah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Wa 'alimu minas sunnati. Dan mereka juga tahu amanah yang ada di dalam as-sunnah, hadis-hadis yang datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul apa itu amanah dikenali dengan baik oleh generasi yang pertama, yang mereka mendapatkan nikmatul iman yang meresap di dalam dasar hati mereka. Mereka tahu dari Quran dan Sunnah. Itulah generasi terbaik. Summa haddatsana, lalu beliau bercerita kepada kami. Beliau Ar-Rasul SAW menceritakan kepada kami an raf'il amanah. Adanya raf'al amanah. Diangkatnya sikap amanah ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya sifat amanah. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Faqala, maka beliau pun bercerita bagaimana amanah yang ada di dalam hati seorang hamba yang telah dikenali dari Quran dan Sunnah itu amanah, itu ternyata oleh Allah diangkat. Fayana murajulun naumah, maka tidurlah seorang. Tidur dalam keadaan naumah yang betul-betul dia tidur. Dalam kondisi tidur, fayaq fatuq babu al-amanatu min qalbihi. Dalam kondisi tidur yang nyenyak, betul-betul dia tidur, ternyata tuqbadu, dicabut oleh Allah. Fatuqbadu, dicabut oleh Allah Ta'ala al-amanah min qalbihi. Barakallahu fik. Fayadhillu atharuha. Maka terus menerus ada bekas amanah di hati. Walaupun dicabut tapi ada bekasnya. Mislul waqti. Mislu al waqti. Seperti waqt. Apa itu pakai kaf? Kata Imam Nawawi, al waqt bifathil wa, bifathil wawi, waqt. Wa iskanil kaf, kafnya disukun, ya. Wa huwal atharul yasir. Sisa sesuatu yang tinggal sedikit. Al athar al yasir. Yakni sesuatu yang tersisa yang jumlahnya sedikit. Wa qala ghairuhu, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, wa qala ghairuhu wa huwa sawadun yasir. Warna hitam yang sedikit. Warna hitam yang tersisa tinggal sedikit, ya. Huwa launun yuhdis mukhaliful laun alladzi kana qablahu. Wa qila, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Nawawi, Imam Nawawi, al-waqt pakai kaf adalah launun, warna yang yahdus, muncul, tetapi mukhalifun, warna yang berbeda, lil-launil ladzi kana qablahu, warna yang berbeda, tidak sama dengan warna sebelumnya, yang tadinya warnanya putih berubah menjadi hitam, namanya al-waqt. Itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam tentang perubahan yang namanya al-amanah yang ada di dalam hati seorang hamba. Sumayanamu naumah. Lalu orang tersebut tidur. Naumah dalam keadaan betul-betul tidur. Yang namanya tidur melupakan segala perkara. Nyenyak berarti melupakan urusan-urusannya. Dalam kondisi lalai tertidur, fatuqbadul amanah. Kembali kata Allah, kata Nabi SAW, dicabutlah sifat amanah. Mengkalbihi, yang ada di dalam hatinya. Masih ada sisa, walaupun sedikit. Berbeda dengan warna sebelumnya, masih ada di hatinya amanah. Namun yang sedikit itu ternyata kata Nabi SAW dalam keadaan tidur, orang tersebut dicabut sifat amanahnya. Fayadallu atharuha misla al-majli kajamri tahrojatah ala rijlik. Apa kepada beliau? Gambarannya, yang tersisa di dalam hati seorang hamba dari sikap amanah itu, kata beliau, seperti halnya apa? Al-wajl. Al-majl. Apa itu al-majli? Kata Imam Nawawi dalam syarah Imam Nawawi, Sahih Muslim, bifathil mim wa iskanil jim, dengan di fathah mimnya, majl, jimnya disukun, ya. Ini lughatan. Adalah dua bahasa yang disebutkan awal masyhur al-majli. Apa maknanya? Maknanya adalah di antara maknanya ialah disebutkan di sini kata beliau bi fathil mim wa iskanil jim wa huwa tanaffud fil yad wa nahwiha min athari amali wa ghairihi. Jadi adanya sebuah sesuatu yang muncul di tangan seorang, di tangan atau di kaki, karena bekas dia bekerja. Kalau antum bekerja memegang cangkul misalnya, setiap hari memegang cangkul, maka di bagian telapak tangan antum keluar kayak daging yang keras. Nah, itu dikatakan al-majl. Ya. Berarti tersisa sebagaimana sisanya barang yang muncul di tangan akibat kerja yang keras, itu apa namanya, kita bahasa kita keluar kapalnya, ya, keluar kapalnya, kapal yang ada di telapak tangan, ya, seperti itu, ya, tersisa segitu, ya, barakallahu fikum, berarti tinggal sedikit sekali. Taib. Kajamri dahrajatah ala rijlik. Ya seperti jamr. Ya. Kajamri seperti jamr yang muncul pada kakimu. Ya. Kalau kita banyak berjalan kaki, maka telapak kaki kita keluar kapalnya. Mengeras di situ. Bagian-bagiannya keluar seperti itu. Atau tangan ketika banyak kerja keras, keluar kapalnya. Sebesar itu kurang lebih apa yang tersisa. Taib. Fanafidha fatarahu muntabiran. Maka barang yang muncul di tangan atau di kaki itu nampak. Dan kamu lihat fatarahu muntabiran. Ternyata akhirnya apa? Muntabiran. Ternyata yang tersisa itu pun muntabir, ay murtafi, terangkat. Merangkat, walaysa fihi syai, lama-lama hilang, tidak tersisa. Nah, kapal di tangan sering digosok juga lama-lama hilang, halus kembali. Ya. Yang di kaki pun sama, sering digosok juga lama, murtafi'an, hilang. Ma'asyiral muslimin, summa akhadha hasatan. Summa akhadha hasatan fatahrajahu ala rijlihi fayusbihun nas yatatabaya'un fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Maka kemudian mulailah orang akhadha hasat, mengambil kerikil. Akhadha hasatan, kerikil. Kerikil yang ada di bagian kakinya. Maka jadilah orang mulai yatatabaya'un. Mereka yatatabaya'un, saling melakukan jual beli. Dalam kondisi mereka melihat sendiri yang namanya orang amanah semakin sedikit. Ya. Yang namanya orang amanah semakin sedikit. Namun bagaimanapun juga mereka butuh yang namanya berusaha, bekerja, bermuamalah, jual beli. Fala yakadu ahadun. Maka hampir-hampir, yakad, hampir-hampir tidak ada seorang pun yu'addil amanah, menunaikan amanah. Hatta yuqal, sampai-sampai dikatakan. Inna fi bani fulan rajulan aminan. Sesungguhnya di kabilahnya si fulan konon. Yuqal konon. Di sana ada orang amanah. Jadi berita orang yang amanah sesuatu yang menakjubkan. Betul-betul. Luar biasa. Ada di sana orang amanah. Hatta yuqalir rajul. Sampai-sampai dikatakan kepada orang, ma'ajladah, alangkah kuatnya, alangkah tegarnya orang yang amanah itu. Ma'awarafahu, alangkah beratnya menjadi orang yang bekerja dan terus amanah. Ma'aqalahu, alangkah orang itu betul-betul menggunakan akalnya. Alangkah hebatnya orang tersebut. Dia tetap menggunakan akalnya. Ma'aqalah. Ma'asyiral muslimin, wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Dan tidak ada lagi di dalam hatinya seberat habbah biji min khardalin, biji yang paling khardal, paling ringan. Ya. Timbangannya paling ringan. Barakallahu fikum, iman seberat ini sudah tidak ada lagi. Walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'tu. Dan sungguh telah datang kepadaku suatu zaman dan aku pun tidak peduli. Ayyukum bay'tu. Siapa di antara kalian yang berbaiat setia kepada saya? Lain kana musliman la yaridannahu alayya dinuh, wala in kana nasraniyan aw yahudiyan wala yaruddannahu alayya sa'ihi amal yaum. Wa ma kuntu bayu minkum illa fulanan wa fulanan muttafaqun alaih. Dan sungguh, kata beliau, sungguh telah datang kepada saya suatu zaman. Ata alayya zaman. Dan aku tidak peduli siapa di antara kalian yang berbaiat setia kepadaku. Kalau dia seorang muslim, maka pasti akan dikembalikan kepada saya agamanya. Dia muslim. Dan jika dia nasranian atau yahudian, dia pun layaruddanahu alayya, akan dikembalikan kepada saya sa'ihi, kepada urusan, kepada penguasanya. Ay, al-wali alaih, walinya, penanggung jawabnya. Amal yaum, adapun hari ini. Wa man kuntu bayu minkum illa fulan wa fulan. Tidaklah aku membaiat kepada kalian kecuali si fulan dan si fulan. Muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Ini kurang lebih makna hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan beliau mengambil dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Taib. Qala al-mu'allif, kita bacakan penjelasan Syekh Utsaimin. Berkata mu'allif al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi ma naqalahu an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Hadatsana Rasulullah haditsain. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW dua hadis. Qad ra'aitu ahaduhuma wa ana antadirul akhar. Saya melihat satu hadis yang beliau sampaikan dan saya menunggu yang lain. Wa kana an-nabiyyu, adalah nabi. Di sini kata Asy-Syaibin, adalah nabi SAW yuhaddisu ashabahu ahyanan bima yarahu munasiba. Beliau ketika membawakan sebuah hadis kepada para sahabat-sahabatnya, kadang bima yarahu munasiba, dengan perkara yang beliau pandang sesuai, pas ya. Temanya tepat, pembahasannya pas, sesuai dengan kondisi mad'unya. Ini menunjukkan kecerdasan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membimbing umatnya. Wa nabiyyu alaihi salatu wasalam idza haddatha ahadan bisyai fa innahu haditsun lahu wa li ummati ila yaumil qiyamah. Dan beliau nabi sallallahu alaihi wasallam apabila haddasa menceritakan sesuatu kepada seseorang dari sahabatnya, beliau bercerita sebuah hadis kepada seorang sahabat, maka sesungguhnya hadis pembicaraan yang disampaikan kepada sahabat ini lahu wali ummatin, bagi sahabat ini dan umat seluruhnya. Ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Walaupun hadis ini hanya disampaikan kepada Hudzaifah misalnya, bukan berarti pelajaran ini hanya untuk beliau. Tetapi pelajaran ini lahu wali ummah, untuk sahabat yang mendengar dan menyampaikan kepada kita dan bagi umat seluruhnya ila yaumil qiyamah. Sehingga para sahabat sangat bergembira ketika datang orang A'rabi ke Madinah, karena mereka bertanya dan bertanya urusan agama. Dan para sahabat menunggu, sahabat bertanya, orang A'rabi bertanya. Karena dengan adanya pertanyaan, Ar-Rasul SAW akan menjawab. Itulah belajar mengambil ibrah dari orang lain. Orang lain yang bertanya, mendapatkan jawabannya, sebenarnya saya juga butuh ilmu ini. Itulah para sahabat. Belajar mengambil ilmu, duduk mendengarkan bagaimana ilmu disampaikan oleh Nabi. Tidak kemudian kita, males, saya sudah tahu ilmunya. Tidak. Mereka bersemangat menunggu. Ada orang bertanya, dan apa jawabannya? Ini ilmu yang besar manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa Hudzaifah ibnil Yaman, sahabat yang mulia ini, Hudzaifah ibnil Yaman, bapak dan anaknya sahabi. Yuqalu lahu, disebut untuk beliau, atau dikatakan diberi gelar, digelari. Apa gelar yang disampaikan kepada Hudzaifah oleh An-Nabi SAW? Sahibus sir, pemilik rahasia. Rahasia apa? Rahasia yang dimaksud di anna Nabiya SAW haddathahu an qawmin minal munafikin. Karena Ar-Rasul SAW menceritakan kepada Hudzaifah ibnil Yaman kaum munafikin. Kaum munafikin. Sudah kita sebutkan munculnya munafik ini setelah Ar-Rasul SAW selesai perang Badar dan menang. Perang Badar dan menang. Maka muncul orang munafikin. Dan nama-namanya disebutkan kepada Hudzaifah. Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Disebutkan. Asma ta'yin. Apa ta'yin? Disebutkan person-personnya. Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Itu langsung dikhabarkan kepada Hudzaifah. Berarti ini rahasia besar milik umat. Rahasia besar milik umat. Maka 'allamahumun nabiyyu, maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya. Fa akhbara bihim Hudzaifah, dan mengkhabarkan hal itu kepada Hudzaifah. Wa kanu nahwa 13 rajulan, jumlahnya kurang lebih 13 orang yang disebutkan. Samahum bi asma'ih, disebut-sebut namanya oleh Nabi SAW kepada Hudzaifah ibnil Yaman. Barakallahu fik. Wa kana Umar, adalah sahabat yang mulia Umar Al-Faruq Ibn Khattab, lisyiddati khawfihi minallah, karena sangat takutnya kepada Allah dari sifat nifak. Hudzaifah ibn Yaman disahabarkan sahabat yang diberitahu jajaran nama munafikin. Maka Nabi SAW telah menyebutkan namanya, Umar bin Khattab tahu. Maka beliau orang yang sangat takut sifat nifak. Itu orang mukmin namanya. Orang mukmin pasti takut dengan sifat nifak. Tidak merasa apa. Ya talaka Hudzaifah bi Hudzaifah, beliau bertemu dengan Hudzaifah radhiyallahu anhu, fayaqul, lalu bertanya, ansyudukallah, hal samani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman sama minal munafikin, saya memanggil dirimu wahai Hudzaifah atas nama Allah, apakah Rasul SAW menyebut-nyebut namaku kepada engkau wahai Hudzaifah bersama orang-orang yang disebutkan namanya dari kalangan munafikin? Hanya ingin memastikan. Kamu tahu nama-nama munafikin kan? Ya. Apakah beliau mengkhabarkan kepada anda wahai Hudzaifah nama Umar? Umar disebut-sebut apa tidak? Hada wa huwa Umar. Ini wa hada wa huwa Umar, betul-betul sosok Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, alladhi huwa afdal hadhil ummah ba'da nabiyha wa Abi Bakr radhiyallahu anhu ajma'in. Manusia yang paling utama dari umat ini setelah nabinya dan setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Sosok manusia terbaik nomor dua. Berapa ribu manusia di jagat raya ini? Miliaran jumlahnya. Maka orang yang terbaik nomor dua, barakallahu fikum, dari umatnya setelah Abu Bakar baru Umar. Fahuwa thani ba'da Rasul alaihi salatu wasalam fi hadhil ummah. orang yang kedua setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari umat ini. Walahu minal yakin, beliau memiliki sebuah keyakinan. Wal maqamatil azimah, dan kedudukan, maqamat, kedudukan yang agung. Mahwa ma'lum, yang sudah jelas diketahui. Apa keutamaan maqamat atau karomat ya, yang Allah berikan kepada Umar? Di antaranya dalam sebuah hadis yang disebutkan dalam hadis Bukhari, in iyakun fikum muhaddisun fa Umar. Jika ada, in yakun, jika ada, fikum, di tengah-tengah kalian, muhaddisun, orang yang dia bercerita kepada kalian dengan sesuatu yang apa yang disebutkan itu hal yang benar, maka orangnya adalah Umar. Ya. Umar ketika punya keinginan sesuatu dan beliau sampaikan, lalu Allah kabulkan dan jadi sebuah kebaikan. Ayat hijab yang berkenaan kepada istri beliau, Umar bin Khattab melihat kenapa istri-istri Nabi tidak Allah turunkan ayat hijab agar tidak sama dengan wanita-wanita yang lain. Turun ayat hijab. Demikian pula banyak ayat yang berkenaan tentang kisah waktu aurat. Ketika beliau sedang istirahat ba'da duhur, maka beliau pun, kenapa Allah tidak turunkan ayat yang mengatur agar anak-anak tidak seperti ini masuk ke ruang orang tua? Turunlah ayat aurat. Tiga salah satu aurat. Dan sekian banyak apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab itu menjadi sebuah taufik kebenaran yang Allah turunkan. Barakallahu fikum, yani in kana fikum ahadun mulhim lis-shawab. Jika ada di antara kalian seorang yang diberi ilham, mulhim, diberi ilham lis-shawab, kepada kebenaran, fahuwa Umar. Dia bukan Nabi, bukan Rasul. Tetapi sesuatu yang beliau sampaikan, yang Allah ilhamkan, kebenaran. Masya Allah. Yamdahuhu wa yusni alaih. Allah memuji, terpuji dan disanjung atasnya. Limuafaqatihi. Lisawab, karena cocoknya dengan kebenaran. Ketika tawanan perang. Ketika perang dan tawanan-tawanan perang ini diapakan ini? Ada yang usul dibebaskan saja. Ditebus saja dengan harta. Ada yang usul demikian-demikian dan Umar bin Khattab usul dibunuh. Ya. Turun ayat. Makana linnabi ayyakuna lahu asra. Turun ayat ini berkenaan dengan ucapan Umar. Mulhim bisawab. Wa imanuhu radhiyallahu anhu ma'ruf. Keimanannya Umar ma'ruf, dikenal. Masyhur, terkenal. Wa ma'adzalik, walaupun demikian, sampai disebutkan lau fajja Umar fajjan, kalau Umar bin Khattab berjalan melewati sebuah gang, maka fajja syaitan khaira fajja Umar. Syaitan, lihat, setan. Setan itu ketika melihat Umar melewati gang ini, fajja khaira fajja Umar. Setan memilih melewati jalan yang tidak dilewati oleh Umar. Setan takut. Dengan keimanan yang luar biasa ini, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu masih mengatakan, ansutukallah, hal samani laka Rasulullah ma'aman sammahu minal munafikin. Saya memanggil engkau wahai Hudzaifah atas nama Allah, apakah menyebut nyebut namaku kepada dirimu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang disebut dari kalangan munafikin, fayaqulu Hudzaifah, la, tidak, saya tidak mendengar nama Umar bin Khattab, wala uzaki ba'daka ahada, dan saya tidak akan merekomendasi, lihat, setelah ini kepada seorang pun selamanya. Sehingga Umar bin Khattab ketika ingin tahu ini orang munafik atau bukan, karena Umar Hudzaifah bin Yaman tidak akan merekomendasi setelah ini seorang pun, barakallahu fik. Maka Umar bin Khattab menunggu ketika ada orang meninggal ada di antara mereka yang meninggal, ditunggu, dilihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Apakah Hudzaifah bin Yaman datang menyolati atau tidak? Ditunggu dulu. Hudzaifah bin Yaman datang menyolati. Beliau pun ikut menyolati. Kenapa? Berarti bukan munafik. Tetapi ketika Hudzaifah bin Yaman tidak mau datang menyolati jenazah ini, beliau pun mundur. Tidak mau. Kenapa? Ini berarti jajaran orang-orang disebutkan oleh Ar-Rasul minal munafikin. Iya. Demikianlah mereka, para pendahulu kita, orang-orang terbaik dari kita, para salaf kita, yang semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk kita memiliki sikap tawadhu. Seorang mukmin merasa khawatir dan takut dari sifat nifaq yang ada pada dirinya. Maka ini namanya orang mukmin. Barakallahu fikum. Tidak boleh seorang merasa aman. Siapa yang akan merasa lebih aman? Kalau Umar bin Khattab saja radhiyallahu anhu tidak merasa aman. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita dijauhkan dari penyakit nifaq, dan Allah bimbing kita di atas tauhidnya dan sunnahnya, dan semoga Allah matikan kita di atas khusnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka walhamdulillahi rabbil alamin.